الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان كمسلمين والمسلمات para pendengar suara Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sesi yang pertama kita telah menjelaskan tentunya secara global dengan ya, keterbatasan waktu dan juga segala keterbatasan keilmuan. Tentunya dari apa yang kita jelaskan jelaslah bagi kita bagaimana sosok atau sifat dan karakter para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menjadi permasalahan tatkala kita telah mengenal atau tatkala kita telah membahas bagaimana sifat dan karakter mereka yang dijelaskan oleh Al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh Rasulullah dan didapatkan dalam hadis dan juga perkataan para ulama yang menjelaskan sifat dan karakter mereka, timbul pertanyaan, bagaimana kita atau bagaimana kaum muslimah dan muslimat untuk bisa meneladani mereka dan menjadikan sebagai uswah sirutauladan dalam mengarungi kehidupan ini. Ini perkara yang sangat penting. Inilah thamaratul ilm, buah dari ilmu yang kita pelajari, manfaat dari ilmu yang bisa kita ambil. Sebab keilmuan dalam Islam bukanlah sekedar teoriti saja. Keilmuan dalam Islam bukanlah sekedar menambah cakrawala, memperluas cakrawala dan menambah keilmuan dan wawasan kita. Tidak. Akan tapi ilmu kita pelajari adalah untuk bisa diamalkan dan dijadikan sebagai cerminan hidup kita dan timbangan untuk menimbang segala perkara dan hal-hal yang ingin kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana? Maka jawabannya adalah dengan dua perkara, dengan dua usaha. Dan ini bukan terbatas dalam meneladani para istri-istri Nabi kita saja, bahkan dalam mengamalkan dan mengaplikasikan dan melakukan segala syariat agama yang mulia ini. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwasannya seluruh kebaikan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang akan mampu memberikan petunjuk kepadanya. Jadi langkah yang pertama, usaha yang pertama agar kita atau para wanita al-muslimah agar bisa menjadikan sirutaulah para istri Nabi sebagai sirutaulah adalah mereka untuk selalu berdoa kepada Allah. Berdoa agar Allah membimbing mereka dan memberikan taufik dan hidayah kepada mereka agar bisa menjadi orang yang menjadikan para istri-istri Nabi sebagai siru tawadan dan yang menjadi panutan mereka dalam hidup. Ini berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena segala kebaikan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua adalah dengan berusaha. Tidak akan mungkin berpangku tangan. Nah, sebagai bukti Bahwa dia berusaha dengan bersungguh-sungguh adalah dia mempelajari, membaca dan merenungi kembali. Apa yang kita sampaikan tadi hanya sebagai penjabaran secara global, penjabaran yang sangat terbatas. Nah, bagaimana untuk penerapannya, untuk memperluas pengetahuan kita tentang permasalahan ini, agar kita lebih mampu untuk meneladani para istri Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan bersungguh-sungguh. Nah, kesungguhan tersebut terlihat dalam kesungguhan dalam mempelajari karakter dan sifat mereka. Bagaimana mereka dahulunya mendampingi Rasul kita Muhammad SAW dalam hidup ini. Kemudian, agar kita berusaha dengan bersungguh-sungguh kaum muslimah untuk bersungguh-sungguh dan meyakinkan diri mereka bahwasannya kemuliaan dan kebahagiaan itu, kehormatan, kebahagiaan tanpa batas, kemuliaan itu hanya ada dalam mentaati Rasulullah dalam rangka meneladani istri atau meneladani para istri Nabi yang merupakan wanita-wanita pilihan yang telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi Rasul kita Muhammad SAW. Nah, jadi pertama kita berdoa, berusaha, dan yang kedua, pertama berdoa dan yang kedua adalah berusaha. Jadi dalam mimbar yang seperti ini kita menyuarakan dan menyampaikan kepada para akhwat untuk bersungguh-sungguh mempelajari, menekuni ilmu, dan di antara ilmu kita pelajari bagaimana karakter dan sifat para istri-istri Nabi kita agar jadikan sebagai suri teladan. Sehingga dalam hadis Rasulullah menjelaskan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini kunci untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Kuncinya ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk apa? Mendapatkan, melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Ihris, haris, kesungguhan. Kemudian wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kesungguhan saja. Kalau Allah tidak membimbing seseorang untuk beramal, untuk melakukan, untuk mendapatkan suatu kebaikan yang dia inginkan, maka dia tidak akan mampu melakukannya. Jadi ini kunci kebaikan, yaitu isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah, dan kemudian diiringi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meneladani bagaimana kehidupan dan karakter dan sifat istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka kebaikan tersebut akan bisa didapatkan dan juga kemuliaan tersebut akan bisa diperoleh oleh para muslimah yang mereka sangat diharapkan akan menjadi yang akan melahirkan generasi-generasi Islam yang saleh, yang islami, rabbani, mempunyai loyalitas tinggi kepada agamanya, istiqamah di atas ajaran Rasulnya, dan taat kemudian patuh pada kedua orang tuanya. Itulah yang harus dilakukan, bagaimana kita untuk bisa, atau para muslimah untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa meneladani para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk bisa menjadikan Rasul kita sebagai siru tauladan yang baik dalam kehidupan ini, dan juga membimbing para akhwat al-muslimat agar menjadikan istri-istri Nabi kita sebagai panutan dan siru tauladan mereka dalam mengarungi kehidupan dunia ini sampai kepada tujuan, yaitu ridha Allah dan rahmat ilahi. Demikian pada mukaddimah atau penjelasan pada sesi yang kedua ini. Kemudian sekarang tibalah waktunya untuk kita berdiskusi dan tanya jawab, dan tentunya apa yang bisa dijawab akan kita jelaskan, dan yang tidak mampu kita jawab akan diberikan pada orang yang lebih berilmu. Wallahu a'lam. Jadi yang kita lakukan dua, kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini Ustaz ada pertanyaan. bagaimana menasihati istri yang sulit untuk diajak kepada kebaikan. Jelas, pertama sekali, bahwasanya kita meyakini bahwasanya hati kita, jangankan hati istri kita, hati kita yang ada pada fisik dan pada diri kita sendiri, kita tidak bisa, tidak memilikinya. Tidak memiliki. Akan tapi hati semua manusia ini berada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kayfa yasha. Hati manusia ini berada di genggaman jari tangan Allah, diputarbalikkan oleh Allah kemana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, in syaa'ahu aqamahu wa in syaa'ahu azaqahu. Jika Allah menginginkan, akan diluruskan hatinya, dan jika diinginkan oleh Allah, Allah menghendaki, maka akan diapa? Azaqahu. Diselewengkan sehingga menyimpang dari kebenaran. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa yang banyak beliau ucapkan tatkala sujud, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din. Nah, langkah yang pertama kita bermunajat kepada Allah, terkhusus di waktu-waktu yang mustajabah, di keheningan malam, sepertiga malam terakhir, tempat-tempat, keadaan-keadaan yang atau tempat waktu yang mustajabah, kita berdoa dengan segala ketulusan mendoakan istri kita, mendoakan anak kita agar menjadi orang yang baik dan istri menjadi orang yang solehah, untuk bersama-sama bersungguh-sungguh untuk pada kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian jika suami yang mendapatkan istri yang seperti itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersabar dalam menghadapi. Jangan bosan. Ad-dinun nasiha. Tapi kalau begitu pertama saya dinasihati, tidak menerima, ditinggalkan, jelas tidak akan membawa pada kebaikan. Tapi dakwah merupakan ya kewajiban yang membutuhkan kesabaran. Yada'wa yaqu anfusikum wa ahlikum nar. Peliharalah dan diri kamu dan juga keluargamu dari api neraka. Ini sebagai usaha untuk memelihara diri kita dan keluarga kita. Jadi tentunya setiap menyeru pada kebaikan butuh kesabaran. Nah, jadi dengan doa kemudian disertai dengan kesabaran dalam menasihati, kemudian juga untuk selalu mengajak dia mentadabbur, ya, bersama-sama membaca ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan menjadi motivator ya, untuk mendorongnya bisa melakukan amal kebajikan tadi. Ini tentang ketaatan kepada Allah, bagaimana pahalanya, tentang kebaikan. Nah, dan kita membutuhkan bagaimana hina dunia ini, dan jangan tergiur dengan kecantikan, kemewahan atau kehidupan dunia ini. Nah, makna-makna yang seperti itu perlu ditanamkan agar sadar, agar dia tidak tertipu, dan agar hatinya menjadi lunak sehingga bisa menerima nasihat dengan mudah. Nah, tanamkan. Kalau seorang dengan Al-Quran dan hadis juga tidak bermanfaat, maka la khaira fi. Orang dengan Al-Quran tidak bisa menerima nasihat dengan Al-Quran, dengan kalamullah, dan dengan kalam Rasulnya. Apalagi dengan perkataan manusia yang tidak ada nilainya kalau hanya sekedar perkataan yang keluar dari omongan seorang. Nah, jadi jadikanlah Quran sebagai cerminan kita dalam untuk menentukan ya sejauh mana kita telah ya, berjalan di atas al-haq dan menyimpang dari al-haq tadi. Jadi intinya adalah untuk selalu berdoa kebaikan dan juga untuk berusaha sabar terus memberikan nasihat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Nih, ini yang harus dilakukan. Kemudian untuk ya berusaha memberikan sarana-sarana yang mendukung untuk kegiatan ya menambah wawasan dan keilmuannya, mungkin dengan memberikan buku-buku yang bermanfaat ya, atau dengan rekaman-rekaman PC dan CD yang bermanfaat, atau majalah-majalah yang bermanfaat tentang keilmuan, tentang agama, sehingga dengan seperti itu akan termotivasi dia untuk berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Ya. Selain Ustaz, saya mau tanya, bagaimana atau apakah apa persoalan jahiliyah dulu dibanding dengan zaman kita? Apa harus pada zaman jahiliyah dengan apa harus pada zaman kita? Ya. Tabarrud di zaman jahiliyah itu sebagaimana menjelaskan ahli tafsir adalah mereka keluar rumah dengan memakai pakaian perhiasan mereka, ya, baik kaki apa gelang yang ada di kakinya atau di lehernya, memperlihatkan perhiasan tersebut, keluar berdandan, keluar rumah memperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Itulah tabarrud. Nah, dan tabarrud dengan zaman sekarang ini lebih dahsyat lagi. Ya. Dahulu kalau hanya tabarrudnya mungkin sangat dalam skop yang sangat terbatas. Belum ada sarana dunia maya yang bermacam-macam atau iklan-iklan, kan begitu? Di zaman sekarang lebih dahsyat, sebab kata Rasulullah SAW, "Ma ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang zaman kecuali zaman setelahnya akan lebih jelek. Dan pada dasarnya hakikat tabarrud itu sama. Mereka yang keluar rumah mempublikkan atau memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka, ya, untuk ditontonkan, dipublikkan pada halayak ramai, dilihat oleh orang tanpa menutup aurat atau menutup aurat, tapi pada dasarnya mereka juga tidak telanjang. Ya kan? Ada orang zaman sekarang ini mereka berpakaian tapi dihukumi sebagai telanjang. Kasiyatun ariyat dalam hadis itu. Nah, itulah hakikatnya tabarrud. Berdandan keluar rumah dengan pakaian yang ketat, dengan penampilan yang memfitnah, ya, dengan bermacam-macam, ya, makna tabarrud yang ma'ruf, yang diketahui dan dikenal, dan kita lihat bagaimana keadaan wanita. Itulah, jadi perbedaannya jelas lebih dahsyat di zaman sekarang ini. Tapi pada dasarnya hakikat tabarrudnya sama, yaitu mereka yang keluar untuk memperlihatkan, keluar dari rumah memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang haram untuk ditonton atau diperlihatkan kepada yang bukan mahramnya. Allahu a'lam. Ya. Apa makna al-qabita lil-qabitin? Ya. Padahal dalam sejarah bagaimana penjelasan tentang Nabi Lut yang kafir dan istri Nabi Fir'aun yang orang beriman. Ya. Jazakumullahu khairan. Nah. Jelas mana al-khabithat lil-khabithin, ya. Jadi wanita-wanita yang keji dan jelek itu adalah bagi, ya, laki-laki yang keji. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, kan begitu? Dan yang wanita atau laki-laki yang baik itu dan wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Nah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini secara kejiwaan seperti itu. Satu sisi. Kenapa? Sebab orang yang mempunyai karakter, yang punya jiwa baik itu, maka pasti dia menginginkan, tidak akan mungkin menampilinya orang yang bejat. Itu secara kejiwaan seperti itu. Masa dia orang yang soleh yang akan mendampingi hidupnya orang yang misalnya yang soleh. Ya. Secara kejiwaan. Dan itu ditekankan oleh Al-Quran bahwasanya begitulah. Syariat juga secara hukum syari Allah Subhanahu wa taala, makanya az-zani la yanqilu illa zani, kan begitu? Yang pun zina juga secara apa yang cocok bagi yang dalam nikahin lain juga az-zani. Nah, begitu. Akan tapi tentu ini, ya, secara hukum dan secara kejiwaan seperti itu. Akan tapi apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya, ya, umat-umat sebelumnya, itu pelajaran bagi kita bahwasannya sekalipun Nabi tidak mampu untuk menjadikan istrinya beriman, kan begitu? Nah, nah, dan ini tidak bertentangan dengan ayat seperti itu, karena itu syar'u man qablana. Dan itu pun sebagai bukti bagi kita bahwasannya manusia tidak memiliki hidayah dan tidak bisa untuk menanamkan hidayah kepada diri seorang sehingga menjadikan beriman. Adapun secara syar'i, bahwasanya orang-orang yang khabis, yang keji, dan khabis seperti itu, ya, khabis dalam ini lebih umum artinya, ya, adalah orang-orang yang baik, budi pekerti dan perilakunya, maka itulah yang cocok bagi orang yang baik juga. Nah, dan ini kaitannya sangat erat dengan apa? Dengan hubungan ya yang dijalin, yaitu hubungan kekeluargaan yang dijalin atas pernikahan. Sebab ayat tersebut menjelaskan bahwasannya setelah Rasulullah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu anha merupakan ya istri Nabi yang selamat, yang bersih dari tuduhan orang-orang munafikin tersebut. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Allah akan memberikan azab pada orang-orang sebagai provokator dan ya sebagai provokator dari perbuatan atau tuduhan tersebut. Kemudian di akhir Allah menjelaskan ya bahwasanya orang-orang yang wanita-wanita yang keji itu hanya bagi wanita atau laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang baik itu bagi cocok bagi juga wanita-wanita yang laki-laki yang baik. Menjelaskan pada kita bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang baik, maka istri juga orang yang baik, dan Aisyah adalah orang yang baik. Karena dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah kenyataan dalam hidup, tapi apa yang terjadi dalam sebagian atau mungkin yang pernah terjadi dahulunya itu suatu boleh dikatakan adalah perbuatan atau pertama syar'u man qablana, kemudian yang kedua adalah an-nadir la yuqasu bihi. Suatu yang sangat sedikit terjadi seperti itu tidak bisa dianalogikan secara general, dihukumkan secara umum seperti itu. Pada dasarnya secara umum, secara mutlak adalah yang baik itu pasti cocok dengan yang baik. Yang keji itu cocok dengan yang keji. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang wanita bekerja di luar rumah? Bisa saja seorang guru bisa melakukannya. Sedangkan salah satu karakteristik dari Rasulullah adalah lebih banyak diam di rumah. Bagaimanakah batasan-batasan wanita yang di luar rumah, khususnya bagi wanita yang belum menikah? Nah, jika seandainya wanita yang muslimah ya mempunyai tugas atau mengajar, dan jelas dia berusaha untuk menyampaikan risalah atau agama yang mulia ini pada anak didikannya, dan untuk menjauhkan diri dari tempat-tempat yang ikhtilat. Nah, tempat ikhtilat, dan juga untuk berpakaian yang islami, pakaian tidak mengundang fitnah dan menimbulkan bermacam bentuk ya keraguan, ya riba atau yang mengundang fitnah. Kalau dia keluar rumah untuk kewajiban yang seperti itu, tugas mengajar, dan dia mempunyai misi untuk mengembangkan dakwah tadi bagi kaum mereka atau anak didikannya, dan insya Allah ini tidak bermasalah dia keluar dalam sebatas kebutuhan tadi. Tapi dia harus berhati-hati dan jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan ikhtilat, baik di kantornya sendiri. Jika dia tidak mampu, kenyataan seperti itu Ustaz, ya dia berusaha untuk menanamkan, memperingatkan, untuk memisahkan ruang majlis untuk para muallimah dan ruang majlis untuk kaum laki. Tapi kan tidak ada usaha yang seperti itu. Jarang yang seperti itu untuk ya dengan secara sebuah itu mengatakan tidak bisa Ustaz, beginilah lingkungannya. Berusaha. Jika tidak mampu lagi dan akan memfitnah dia dan akan menyebabkan fitnah lebih besar bagi agamanya, maka ad-din aslam, menjaga ya agama, menjaga agama tentunya lebih mulia dari hanya mendapatkan sekedar ya kita ingin memberikan manfaat pada orang lain, jelas suatu kemuliaan. Tapi tatkala kita terfitnah dengan memberikan manfaat pada orang lain, jelas menjaga kehormatan diri kita, menjaga ra'sul mal, ya modal hidup, tentu lebih utama dari kita menjerumuskan diri sehingga terjerumus ke dalam hal yang akan merusak agama. Tapi kalau dia melihat masalahnya sangat besar dan itu bisa diminimalisir, ya takhfif syarr, maka masalah yang lebih besar diutamakan. Jadi dia lihat dan berusaha untuk memberikan perubahan dan nasihat, tidak diam. Nah, akan tapi jika dia memaparkan peluang yang lain dan suaminya telah mencukupi untuk kehidupannya, maka lebih baik dia di rumah dan konsen dalam mendidik anaknya. Jadi keluarnya dalam batas-batas yang ditentukan syariat, insya Allah tidak masalah dengan menjaga kehormatan dirinya, auratnya, kemudian tidak berdandan dan tidak juga menimbulkan fitnah, tapi dengan sewajarnya. Adapun wanita yang kedua, apa pertanyaannya? Wanita yang apa tadi? Iya, jelas jika seandainya perjalanan yang atau tidak bukan kebutuhan yang mendesak, maka jelas tidak diperbenakan untuk keluyuran, ya. Akan tapi dalam hal ini Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, itu perintah untuk istri-istri Nabi kita, merupakan juga perintah bagi wanita-wanita salihah yang beriman pada Allah dan Rasulnya untuk banyak menetap di rumah, terusus di zaman fitnah zaman sekarang ini, zaman fitnah. Ya. Adapun jika dia ingin keluar, maka hendaknya jika mungkin perjalanan ya jauh, yang tentu dia harus ditemani oleh mahramnya. Tapi kalau hanya sekedar ke rumah ke tetangga mengantarkan misalnya, atau mungkin membeli kebutuhan yang sewajarnya, dalam hal ini tidak ada masalah, karena ya itu hal sesuatu yang dibutuhkan. Terusus mungkin kalau dia mungkin hanya di rumah sendirian dan juga bersama orang tua butuh bantuan, tidak ada masalah dan batas yang seperti itu. Tapi kalau dia dah pergi keluar perjalanan dengan sendirian, jelas ini tidak diperbolehkan. Nah, oleh karenanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagaimana wanita muslimah itu adalah wanita yang suci dan orang-orang yang menjadi obor penerang untuk kebaikan, bukan orang-orang yang menjadi pintu untuk membuka kejahatan. Sebab kita maklum di zaman sekarang ini bahwasanya fitnah wanita di mana-mana. Dan itu jelaskan Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar dan dahsyat yang akan menghancur moral akhlak dan umat suatu bangsa dari perempuan, bagi perempuan wanita. Nah, fattaqillah nisa'al muslimat, agar mereka menjaga diri mereka agar tidak menfitnah dirinya dan juga menfitnah orang lain. Ya, wallahu a'lam. Kami ingin menanyakan kisah yang sahih tentang perang Jamal yang terjadi antara Aisyah dengan Ali. Padahal di antara sifat karakter istri Nabi adalah diam di rumah. Iya. Iya, pertama jelas itu tujuan Aisyah keluar itu bukanlah untuk merontak, tapi untuk lil islah. Tapi karena orang-orang khawarij yang kena menuntut agar ya yang membunuh ya Utsman tersebut agar diadili, kan begitu. Nah, dan beliau keluar bukan untuk kudeta pada Ali, tidak, tapi untuk islah, dan itu yang diprediksi oleh dia. Tapi ternyata ada yang bermain di belakang layar. Orang-orang khawarij ini yang membunuh Utsman itu tidak senang dengan adanya seperti itu, akan terjadi islah di antara kaum muslimin sehingga akan pun suatu kekuatan yang akan untuk mengadili dan menghukumi mereka. Nah, keluar, dan itu sama tidak dibayangkan akan terjadi seperti itu. Akan tapi terjadilah apa yang terjadi, Allah mentakdirkan, dan itu ya tadi takdirkan Allah Subhanahu wa taala terjadi sebagaimana sehingga terjadilah setiap dari orang-orang yang ikut campur dalam membunuh Utsman itu masing-masing bergabung dengan kedua apa kelompok seperti itu, sehingga mereka yang memulai fitnah, terjadilah apa yang dengan Ma'rakatul Jamal. Kemudian tatkala hal itu terjadi dan terbunuh sebagian para sahabat, ya, dan itu tidak diprediksi dan tidak diduga oleh Aisyah tadi seperti itu radhiyallahu anha wa sahabati ajmain, beliau pulang dengan keadaan menyesal, dan beliau pun dikirim oleh Ali dengan segala terhormat, tidak dinodai dan tidak pernah diganggu, nanti pernah dihina, dipulangkan dengan keadaan terhormat. Nah, dalam riwayat jelaskan bahwasanya Aisyah itu menyesal dengan perbuatan seperti itu. Makanya tatkala dia membaca waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna wala na'am wadhkur ma yutla wadhkur juga waqarna fi buyutikunna, kemudian juga ayat setelahnya واذكرنا ما يتلى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن في بيوتكن من آيات الله والحكمة. Tatkala beliau membaca itu menangis dia. Yang dengan redaksi kita ya menyesal atas perbuatan yang telah terlanjur terjadi. Sekiranya hal itu tidak terjadi, tentu itu lebih baik. Jadi jelas ini tidak bertentangan dengan, tapi itu suatu hal yang namanya kehilapan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tentu memaafkan ya kalau itu merupakan suatu kesalahan, tapi dia tujuannya bukanlah untuk memberontak, tapi untuk menyelesaikan dan islah. Tapi terjadi apa yang terjadi, dia menginginkan, tapi Allah yang Allah dia menginginkan suatu, tapi Allah menginginkan yang lain, sehingga terjadi apa yang terjadi kalau yang terjadi sebagaimana yang kita saksikan. Itulah kronologi secara ringkas tentang bagaimana tentang kisah itu ma'rakatil jamaah, bukan seperti yang dipublikan dan disampaikan oleh Rafidhah, di mana dia Aisyah keluar adalah untuk memerangi Ali dan untuk merampas kekuasaan, sehingga itu dijadikan oleh mereka sebagai celaan ya, terhadap Aisyah dan para sahabat yang lainnya. Itu tidak benar. Segala perbedaan yang terjadi di antara para sahabat sehingga terjadi sebagian pada ya pertumpahan darah seperti itu kan masalah ijtihad. Ijtihad tidak ada yang berambisi dan rakus menjadi kekuasaan. Seperti itu. Antara juga Muawiyah dengan Ali. Itu karena masalah ijtihadiyah. Masing-masing berijtihad. Mereka alul ijtihad. Tapi kaum muslimin dalam hal ini. Ini yang perlu kita yakini. Bahwasanya akidah sikap kaum muslimin dalam kejadian yang terjadi antara para sahabat Rasul adalah as-sukut. Tutup mulut. Tidak membuka lembaran tersebut dalam arti kata tidak ikut campur dalam menghakimi mereka. Kita katakan, pernahkah kita hadir dalam kejadian seperti itu? Tidak pernah. Allah selamatkan kita. Tangan kita diselamatkan adalah untuk sabar, ikut campur dari kejadian yang di antara mereka. Nah, kenapa tidak kita selamatkan lisan kita untuk ikut campur dari seolah-olah kita menjadi hakim yang mengadili mereka. Oh ya, sepulan salah. Dan orang yang berbicara tentang para sahabat dan tidak mempunyai kaedah yang kita jelaskan, maka dia keluar setelah mempelajari sejarah seperti itu, tidak keluar dari dua karakter dan tipe orang yang menyesat, yang tersesat. Yang pertama, boleh dia akan membenci sahabat, dan yang kedua, dia akan pasti akan menghinakan mereka. Dan juga bahkan sampai mengkafirkan. Nah, kebencian. Oleh karenanya, ahli sunnah dalam mempelajari sejarah para sahabat itu mempunyai barometer dan punya prinsip yang harus diyakini bahwasanya mereka secara global tidak maksum. Tapi mereka bersalah. Tapi kebaikan mereka atau kejahatan atau kesalahan mereka itu lebur dalam kebaikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak menyibukkan diri dengan membahas perbedaan tidak para sahabat. Nah, itu tutup mulut, kecuali kalau kita ingin, dan juga di dalam membahas itu harus teliti dan jeli. Tidak semua riwayat, sebab banyak sekali riwayat yang palsu yang bertebar, yang berkembang dalam dunia sejarah, yang menjelaskan tentang bagaimana perihal atau keadaan para sahabat atau tentang masalah fitnah yang terjadi antara mereka. Dan pelopor utama yang menebarkan kesesatan dan kebatilan itu adalah kaum Rafidhah, orang Syiah, yang mereka membuat bermacam kebohongan, riwayat yang ditambah dan dipalsukan atas nama para sahabat dan yang lain-lainnya. Nah, ini sikap kita. Kemudian sikap yang kedua, kita mendoakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna aba rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini sikap orang mukmin. Orang mukmin ini terbagi tiga, muhajirin, wal ansar, dan yang datang setelah mereka. Pernah di antara kita menjadi muhajirin? Tidak pernah. Pernah menjadi ansar? Tidak pernah. Kita ini siapa? Kaum yang datang setelah mereka. Nah, jadilah kita orang yang yang lisan kita mendoakan mereka dan hati kita selamat dari kedengkian kepada para sahabat khiyarul ummah. Ini. Tidak ada yang keempatnya, golongan yang keempat tidak ada. Nah. Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Bagaimana sikap kita terhadap berita-berita dan orang-orang yang dibunuh oleh Densus 88 dengan tuduhan sebagai teroris dan merencanakan berbagai bentuk pengeboman dengan anggapan jihad? Ya, sikap kita la ta'awun ala al-birri wa taqwa. Nah, mereka yang terlibat dalam aksi yang tidak manusiawi dan aksi berdarah seperti itu, teror demi teror itu, dan dalam intelijen dan semua terbukti mereka ikut serta, bahkan yang mereka ikut dalam menebarkan pemikirannya. Tugas kita ta'awun ala birri wa taqwa untuk melaporkan mereka, dan kita tahu dilaporkan, tidak boleh kita mendiamkan, harus dilaporkan sebab kerusakan mereka, kerusakan yang yufsidul ard, yufsidu ad-dunya wa yufsidu, merusak. Mereka yang terbukti yang menebarkan pemikiran sesat seperti itu dan yang ikut aksi teror seperti itu dan yang bersembunyi untuk melakukan bermacam aksi-aksi, kita tahu dan mengetahui, laporkan, tidak boleh didiamkan. Kita tidak mampu merubah secara kekuatan, tapi laporkan mereka bagaimana aksi-aksinya dan pemikiran-pemikiran yang menyebarkan pemikiran takfiri yang mengkafirkan, bermula dari pemikiran takfir kemudian mengkafirkan kemudian meledakkan dan membunuh dan aksi teror, dan jelas suatu kebohongan yang nyata tatkala hal itu dinamakan dengan jihad fisabilillah. Naam, hadza wal jihad, lakin jihad fisabil syaitan. Jihad, tapi jihad dalam jalannya syaitan, bukan jalannya Ar-Rahman. Tidak pernah jihad dalam Islam dengan cara atau metode yang mereka lakukan. Jadi sikap kita adalah bekerja sama dengan para penjabat negara atau pemerintah untuk apa? Oh, menangkap mereka, untuk mengadili, sebab kerusakan mereka adalah kerusakan yang dahsyat. Nah, bayangkan kalau sempat pemikiran seperti itu berkembang di masyarakat kita, dan telah berkembang karena banyak orang yang menyuarakannya terang-terangan. Pemikiran takfiri bermulai dari takfir kemudian tafjir. Minat takfir ila tafjir. Minat tafkir, tafjir, takfir kuma tafjir. Pemikiran mengkafirkan, meledakkan. Itu marahilnya. Pemikiran. Nah, ini yang harus diserang. Ya, ada tim Densus 88 untuk memerangi pemikiran. Tapi kalau secara fisik, aksi fisik yang diserang, mati mereka, tapi juga pemikiran tetap hidup. Nah, kita mengimbau, siapa yang mendengar suara yang seperti itu, kita mengimbau dengan serius kita untuk mengatasi. Ini merupakan tantangan yang berat manusia secara umum dan juga nasional secara khusus. Tantangan sangat berat. Maka kita harus menjelaskan pada umat pemikiran takfiri khawarij. Jelaskan bagaimana pemikiran mereka. Mereka yang mengkafirkan, yang menghukumi orang kafir dan tidak ikut dengan ajaran mereka kafir, dan tidak berhukum dengan kafir, maka yang kafir maka dibunuh, maka diledakkan, dan terus-terus begitu, berentetan. Nah, dan banyak pemikiran yang seperti itu banyak berkembang. Oleh karenanya, ahli sunnah harus ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi hal itu, yaitu menjelaskan pertama dengan kajian-kajian ilmiah, kita jelaskan argumentasi-argumentasi mereka, kebatilan-kebatilan mereka. Kemudian jika kita mengetahui sifat terjang mereka dan juga usaha-usaha yang teror yang mereka ingin lancarkan, dilaporkan, tidak boleh didiamkan. Sebab kata Allah, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wa adwan. Ini. Jadi, kemudian di waktu yang sama kita juga menghimbau para petinggi, penjabat, petinggi negara, menghimbau bahwasanya mari kita serius dalam mengatasi ya, teror yang bukan hanya berdampak masalah merusak agama saja, merusak agama, merusak akidah, merusak dunia, merusak negara dan seluruhnya, merusak manusia. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan melakukan kerusakan bukan bumi ini dengan serius, yaitu dan secara pribadi Anda melihat bahwasanya metode yang jitu untuk mengatasi terorisme itu adalah pertama adalah dengan mengejar dan juga untuk mengatasi pemikiran-pemikiran untuk melarang pemikiran-pemikiran yang menyebarkan takfiri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara tanasuh. Bukan tujuan ingin membunuh mereka, tapi kalau sempat mereka dipenjara, itu diberikan nasihat. Dan orang-orang yang betul-betul mampu untuk mengatasi dan mengkantar subah-subah mereka dan menjelaskan. Ini, adapun secara aksi, fisik, diserang, habis ditangkap, melawan, dibunuh, selesai, mati. Tapi setelah itu pemikiran tetap menjalar. Bagaikan api dalam sekam. Nah, ini jelas Anda melihat bahwasanya belum ada keseriusan dalam mengatasi ya aksi yang berdarah yang tidak manusiawi tersebut. Maka tugas kita adalah ahlul hak untuk menjelaskan pada para pemerintah agar ini biang keroknya di sini. Akarnya di sini yaitu pemikiran. Inilah yang tumbuh sehingga menjadi aksi tafjir. Wallahu a'lam. Ya.